بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-naṭiqīn biha pada jilid yang keempat dari kitab tersebut Al-Juz'ur Rabi'u jilid yang keempat terakhir pembahasan pada sampai pada pelajaran yang ke-16 Ad-Darsu As-Sadisa Asyara pelajaran yang ke-16 kemarin sudah dibacakan hiwar percakapan dalam pelajaran ini kemudian berikutnya pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada tamarin tamarinu latihan-latihan jadi tamarin ataupun latihan-latihan dalam pelajaran ini langsung saja pada tamarin disebutkan dalam daras kemarin dalam bacaan ataupun dalam percakapan dalam daras ke-16 ini satu ucapan la tahsabanna la tahsabanna ini dari ayat Al-Qur'an yang disebutkan dalam daras kemarin jadi la tahsabanna kalian jangan benar-benar menyangka atau janganlah kalian itu benar-benar menyangka atau menduga atau mengira. Jadi apa? Di situ ada penekanan makna. Penekanan atau penegasan atau penguatan makna. La tahsabanna. Janganlah kalian benar-benar mengira atau menyangka. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk menekankan atau menegaskan atau menguatkan makna dalam suatu kalimat di antaranya tadi dengan kata apa? Benar-benar atau sungguh atau sungguh-sungguh atau yang semisal itu. Nah, dalam bahasa Arab ada beberapa cara atau beberapa kata atau beberapa huruf untuk menunjukkan tadi atau yang berfungsi untuk menekankan atau menegaskan makna suatu kata atau suatu kalimat. Nah, di sini dijelaskan di sini pada lafaz ini pada ucapan ini hadhihi nun at-taukid as-saqilatu hadhihi ini jadi hadhihi ini isim isyarah hadhihi di sini menunjuk pada hadhihi isim isyarah ini menunjuk pada apakah pada semua lafaz tersebut la tahsabanna tidak bisa dilihat dari konteks kalimatnya atau pembicaraannya jadi hadhihi ini menunjuk pada huruf nun menunjuk pada huruf nun yang ada di akhir dari kalimat tersebut. La tahsabanna yang ada di akhir, yang apa? Di akhir pada kalimat tersebut atau di akhir fi'il, artinya bersambung di akhir fi'il, fi'il mudhari'. Tahsabanna, ada nun, nunnya tasdid ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dari isim isyarah hadhihi. Hadhihi nun at-taukidi at-taqilatu. Ini ya, nun tersebut, nun yang tasdid tersebut ya, adalah nun at-taukidi, nun taukid. At-taqilatu yang saqilah. Ya, saqilah. Ya, perhatikan di sini. Atau untuk maknanya dulu ya, nun at-taukidi, nun taukid. Nun untuk taukid. Ya. Apa makna taukid? Ya, penguatan atau penegasan atau apa? Penekanan. Itu ya. Jadi nun, huruf nun yang digunakan untuk menegaskan, untuk menguatkan, untuk menekankan atau mengukuhkan makna ya, dari kata atau dari kalimat yang bersambung dengannya. Ya, jadi itu makna dari nun taukid. Ya, makna taukid tadi apa? Penguatan atau penegasan, pengukuhan, ya, penekanan, itu ya. Itu makna dari taukid. Jadi kalau nun taukid berarti huruf nun yang digunakan untuk penegasan ataupun penguatan atau yang semisalnya. Kemudian as-saqilatu yang saqilah, yang berat. Yang berat. Saqilah. Berat di sini as-saqilatu ini memberikan sifat pada apa? Pada huruf nunnya ataukah pada taukidnya? Kalau dia memberikan sifat pada huruf nun, berarti maksudnya apa? Nun yang berat, nun yang saqilah. Kalau dia memberikan sifat pada taukid, berarti maknanya penekanan yang berat, penekanan, penegasan yang berat atau mungkin yang sangat, yang kuat, penekanan, penegasan yang kuat, yang berat ya. Saqilah kan yang berat ya. Jadi penegasan, penekanan yang berat. Itu seandainya as-saqilah sebagai sifat dari taukid. Lalu mana yang benar? As-saqilah ini sifat dari nun, huruf nun, ataukah sifat dari taukid? Perhatikan uslub atau susunan dari istilah ini. Nun taukidi, nun taukid. Nun ini mudhaf. At-taukidi majrur ya. Berarti at-taukidi ini sebagai mudhaf ilaih. Berarti ini adalah susunan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nun at-taukidi. Dan nunnya marfu'. Ya, karena tidak ada nasib, tidak ada yang menasabkan dan juga tidak ada yang mencarkan, maka nun ini marfu'. Tandanya dhammah. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Nunu. Ya, asalnya nunun, nun, huruf nun. Ya, menjadi mudhaf maka tandanya hilang ya. Nunu, nunu taukidi. Nah, kemudian perhatikan pada kata as-saqilatu. As-saqilah. As-saqilatu. Perhatikan apa? I'rabnya. Juga perhatikan jenis isim ini, muzakkar ataukah mu'annas, kemudian ma'rifah atau nakirah. Jadi dilihat dari beberapa sisi. Kalau ma'rifah ya, as-saqilah ma'rifah dengan alif lam ya, artinya dia sebagai sifat dari isim yang ma'rifah. Pada kata-kata sebelumnya, susunan idhofah yang sebelumnya, nunu taukidi, nunu, itu ma'rifah. Kenapa? lafaz nunu itu ma'rifah karena dia idhofah pada ma'rifah, yaitu at-taukidi. At-taukidi ma'rifah dengan alif lam. Maka nunu sebagai mudhaf ikut menjadi ma'rifah karena dia mudhaf atau idhofah pada ma'rifah. Jadi kalau dari sisi ma'rifah, dua-duanya ma'rifah. Kemudian dari sisi apa? Jenis kata as-saqilatu. As-saqilatu ada tak ta'nits, tak marbutah di akhir isim ini. Berarti jenis katanya adalah mu'annas. Ini as-saqilatu itu mu'annas. Ini as-saqilatu ini mu'annas. Ya, kalau dia mu'annas berarti dia sifat dari isim yang mu'annas. Mana? Kata nunu atau nunun, huruf nun, ini mu'annas. Jenis katanya adalah mu'annas. Jadi nama huruf itu jenis kata adalah mu'annas. Dan ini diperkuat tadi dengan isim isyarah yang digunakan. Hazihi. Isim isyarahnya mu'annas. Hazihi. Nunut taukid. Ini adalah nun. Jadi hazihi di situ menunjuk pada huruf nun. Berarti apa? Huruf nun atau lafad nun, nama huruf ini nun, itu mu'annas. Ya, itu diperkuat tadi atau ditunjukkan dengan isim isyarahnya. Dan juga tadi diperjelas lagi dengan sifat yang mengikutinya, yaitu as-saqilatu. Jadi as-saqilatu itu sifat dari nun, bukan dari at-taukid. Kenapa at-taukid ini? Ya, dia mudzakkar. Ya, mungkin bisa mu'anas, bisa mudzakkar. Artinya, yang jelas mu'anasnya sebagai mausuf dari as-saqilatu adalah huruf nun atau lafad nunu, nun, nama huruf ini. Kemudian satu lagi apa? I'rabnya. As-saqilatu itu marfu'. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Ya, kalau dia marfu' berarti dia sifat dari isim yang marfu' pula. Mana? Yaitu pada kata nun, nunu, itu marfu'. Adapun at-taukidi, dia majrur. Karena sebagai mudhaf ilai, majrur. Berarti, dilihat dari i'rabnya saja, dan ini termasuk yang menentukan, ya, maka apa? As-saqilatu itu bukan, ya, as-saqilatu itu bukan sifat dari at-taukid. Tetapi as-saqilatu itu sifat dari nun. Jadi yang berat adalah nunnya. Jadi bukan yang berat, yang saqilah itu taukidnya. Jadi bukan maknanya taukid, penekanan, penegasan itu berat. Atau maknanya penegasan, penguatan yang berat. Yang sangat atau yang semisalnya bukan demikian. Kenapa? Karena as-saqilatu itu bukan sifat dari at-taukid. Ya, tetapi as-saqilatu tidak ada sifat dari nun. Berbeda ya. Berbeda. Jangan disamakan antara nun dengan taukid dalam hal ini. Artinya yang disifati oleh as-saqilah adalah nunnya, huruf nunnya. Bukan tentang saqil, bukan tentang taukidnya. Bukan tentang makna taukid, penekanan, penguatan, penegasan ataupun pengukuhannya yang berat, bukan itu. Tetapi huruf nunnya itu nun yang berat. Kenapa dikatakan nun itu saqilah atau nun itu disifati dengan saqilah, nun yang saqilah, nun yang berat? Karena huruf nun untuk taukid itu nunnya bertasydid. Jadi huruf nunnya itu dengan tasydid, musyaddadah atau bertasydid. La tahsabanna. Nunnya kan ada apa? Nunnya kan dengan tasydid. Tasydid itu menunjukkan apa? Dua huruf nun. Ini dikatakan saqilah, yang berat. Jadi as-saqilah ini sifat dari nun. Jadi nun taukid as-saqilah, nun untuk taukid yang berat, yang saqilah, yaitu nun tersebut, nunnya ini yang saqilah. Jadi nun yang saqilah atau nun yang berat yang digunakan untuk taukid. Jadi dari istilah, kemudian susunan kata-kata dalam istilah tersebut itu bisa untuk apa tadi menunjukkan maknanya, memperjelas mana yang disifati oleh sakilah seperti itu. Seperti juga pada istilah jamak muzakkar salim, jamul muzakkari as-salimu. Jadi as-salimu itu sifat dari lafaz jam'u, bukan sifat dari lafaz al-muzakkar. Ya, perhatikan ya, seperti itu. Seperti juga halnya pada jam'ul mu'annafi as-salimu. Ya, ini. Kembali ke sini ya. Ini. Jadi, nun yang tasydid, ya, huruf nun yang tasydid, yang bertasydid, ya, yang ada di akhir fi'il tersebut, ya, bersambung dengan fi'il tersebut di akhirnya, itu adalah nun taukid yang sakilah. Artinya nun yang sakilah, nunnya itu yang sakilah, yang digunakan untuk taukid. Ya. Tadi, kenapa dikatakan sakilah? Karena nun tersebut itu tasydid. Dengan tasydid, bertasydid. Ya. Nah, ini dijelaskan pada kalimat berikutnya. Walid tawqidi nunun ukhra. Ya, walid tawqidi nunun ukhra. Dan untuk tawqid, ya, untuk penegasan, penguatan, pengukuhan, penekanan, ya, untuk tawqid, itu nunun ukhra, ada nun yang lain. Jadi untuk menunjukkan makna tawqid, ya, itu ada huruf nun yang lain selain dari nun sakilah tersebut. Selain dari nun yang tasydid tersebut. Apa? Hiya nunut tawqidi al-khafifatu. Hiya nunut tawqidi al-khafifatu. Dia adalah nun tawqid yang khafifah. Nun tawqid yang ringan. Al-khafifatu yang ringan. Dan tadi, seperti tadi ya, perhatikan susunan dari istilah ini. Al-khafifatu, ini marfu'. Ya, berarti dia sifat dari isim yang marfu. Apa? Nunu. Lafaz nunun atau nunu ini marfu. Ya, jadi al-khafifatu itu menjadi sifat dari nun. Bukan sifat dari taukid. Karena taukid itu majrur. Ya, tidak cocok, tidak sesuai kalau dijadikan sifat dari taukid. Jadi yang benar apa? Al-khafifatu itu sebagai sifat dari nun. Sehingga maknanya apa? Nunut tawqidi al-khafifatu, nun yang ringan, yang digunakan untuk tawqid. Kenapa dikatakan nun ini ringan, disifati dengan ringan, nun yang ringan, nun al-khafifah, nun khafifah, ya, afwan. Ya, karena nun ini, apa? Ya, perhatikan contoh, supaya bisa diketahui ya. Nahwu contohnya. Jadi contoh dari nun taukid khafifah. Fa'anzilan sakinatan alaina. Fa'anzilan sakinatan alaina. Jadi pada kata anzilan. Turunkanlah benar-benar. Sungguh-sungguh turunkanlah. Sakinatan alaina. Sakinah kepada kami. Atas kami. Nah, di sini anzilan, anzil ini fi'il amr, kemudian dia bersambung dengan nun taukid. Nah, perhatikan nun taukidnya bagaimana? Anzilan, nun taukid di situ sukun. Ya, sukun artinya dia hanya satu huruf, kemudian dia sukun. Ya, anzilan, ya, benar-benar turunkanlah. Jadi nun sukun di situ fungsinya untuk taukid. Untuk taukid dari fi'il tersebut atau dari kalimat tersebut. Ya. Dan nun itu sukun. Maka dia dikatakan apa? Khafifah, ringan. Kenapa? Karena nunnya sukun. Bandingkan dengan yang sebelumnya tadi, nun yang tasydid. Tasydid ya ada dua huruf. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharakat. Nah, itu dikatakan sakilah, yang berat. Adapun kalau hanya nun, hanya satu huruf nun dan dia sukun, maka itu di saya katakan sebagai khafifah yang ringan. Jadi ini Jadi ada huruf nun yang lain yang digunakan untuk taukid, yakni nun taukid khafifah. Yaitu nun yang ringan, yakni huruf nun yang sukun yang digunakan untuk taukid. Ini. Baik. Jadi ini. Jadi nun taukid berarti bagaimana? Nun taukid, huruf nun yang digunakan untuk taukid itu ada dua. Yakni yang pertama nun taukid saqilah, nun taukidi as-saqilatu. Kemudian yang kedua adalah nun taukid khafifah, nun taukidi al-khafifatu. Ya. Dan perbedaan antara saqilah dengan khafifah adalah pada huruf nunnya. Bukan pada makna taukidnya, tetapi pada keadaan huruf nun tersebut. Ya, dikatakan saqilah, yakni huruf nun yang digunakan untuk taukid itu nunnya tasdid. Adapun nun itu khafifah, ya, dia adalah nun yang sukun yang digunakan untuk taukid ini. Adapun dari sisi maknanya, makna taukidnya, ya, itu sama atau setara antara yang menggunakan nun saqilah dengan yang menggunakan nun khafifah, itu tingkat taukidnya itu setara atau sama, seimbang. Ya, ini misalkan tadi anzilan dengan anzilanna, ya, misalnya ya, yang satu menggunakan nun taukid khafifah anzilan, kalimat yang lainnya misalnya nanti menggunakan nun taukid yang saqilah anzilanna, maka di situ secara makna sama, benar-benar turunkanlah. Ya, artinya sama-sama menunjukkan penegasan, penguatan, ya, dengan apa, tingkat yang sama. Ini. Akan tetapi juga Allahu a'lam, di sana juga ada pendapat yang mengatakan yang taukid, ya, taukid dengan nun yang saqilah itu lebih apa, lebih ditekankan lagi daripada taukid yang menggunakan nun khafifah. Maksudnya apa? Tingkat penekanannya lebih kuat. Tingkat penegasannya ketika dengan menggunakan nun taukid yang saqilah itu lebih kuat daripada tingkat penegasan ataupun penekanan dengan nun taukid yang khafifah. Itu ada pendapat yang demikian, ya. Karena mereka berpendapat satu huruf, perbedaan satu huruf itu ada perbedaan makna. Kan berbeda, ya. Nun sukun kan satu huruf. Adapun nun tasdid itu dua huruf. Nah, dengan penekanan dengan satu huruf dibandingkan dengan penekanan dengan dua huruf, itu tentunya lebih lebih kuat, lebih berat penekanan dengan dua huruf, dengan nun yang tasdid, dengan nun saqilah. Itu alasan mereka, hujah mereka. Wallahu a'lam, ya. Yang jelas itu perlu diketahui saja. Adapun tentang mana yang rajih, ya, di lain waktu, ya, insya Allah mungkin belum saatnya kita membandingkan atau menentukan yang semacam itu. Untuk saat ini untuk diketahui dulu, ya. Tetapi kalau tadi dilihat dari sisi uslub atau dari sisi susunan istilah tersebut, ya, jelas, ya, artinya as-saqilatu itu sifat dari nun, demikian pula al-khafifatu itu sifat dari nunnya, sifat dari huruf nunnya. Nun saqilah itu nun yang tasydid, nun khafifah itu nun yang sukun. Kedua-duanya digunakan untuk taukid. Ini. Kemudian berikutnya, la yu'akkadu al-fi'lul madhi. La yu'akkadu al-fi'lul madhi. Fi'il madhi itu tidak ditakkid, tidak ditaukid. Jadi takkid dengan hamzah ataupun taukid dengan waw, sama, ya, maknanya. adapun fi'ilnya itu dengan hamzah. Akkada yu'akkidu. Akkada yu'akkidu. Kemudian masdarnya adalah ta'kid. Ya. Ta'kid. Ta. Kemudian hamzah. Kemudian kaf. Kemudian ya. Kemudian dal ya. Ta'kid. Dan itu maknanya sama dengan ta'kid. Jadi antara hamzah kemudian menjadi waw. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi di situ ta'kid kemudian taukid itu sama maknanya. Adapun fi'ilnya tadi akkada yu'akkidu itu dengan hamzah. Ya, sehingga di situ dikatakan tadi la tu'akkadu. La tu'akkadu al-fi'lul madhi. Jadi fi'il madhi itu tidak ditakkid atau tidak ditaukid. Ya, maksudnya apa? Tidak ditaukid dengan nun taukid. Karena di sini pembahasannya tentang nun taukid ya. Jadi maksud dari kalimat ini adalah fi'il madhi itu tidak ditaukid, tidak ditakkid dengan nun taukid. Fi'il madhi tidak dikuatkan, tidak ditegaskan, diperkuat atau dipertegas. Ya, fi'il madhi tidak diperkuat atau dipertegas dengan nun taukid. Tetapi apa? Dalam pembahasan yang lain, ya, bab lainnya, di sana ada kata-kata yang digunakan untuk menegaskan atau menguatkan fi'il madhi. Ya, jadi sesuaikan di sini pembahasannya tentang mentaukid. Jadi maksud dari kalimat ini adalah fi'il madhi itu tidak ditaukid, tidak ditakkid, tidak diperkuat atau dipertegas dengan mentaukid. Wa yu'akkadul mudhari'u wal amru. Adapun fi'il mudhari' dan amr itu ditakkid, diperkuat, dipertegas dengan nun taukid. Baik nun taukid yang saqilah maupun nun taukid yang khafifah. Ya, ini. Jadi nanti akan dijelaskan yang bisa bersambung dengan nun taukid itu hanya pada fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Hanya pada fi'il mudhari' dan fi'il amr. Adapun fi'il madhi itu tidak bersambung dengan nun taukid. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ahkamu akhiri al-fi'lil mu'akkadi bin nuni. Ahkamu akhiri al-fi'lil mu'akkadi bin nuni. Hukum-hukum akhir fi'il yang ditakkid, yang diperkuat, dipertegas, ditaukid dengan nun ini. Hukum-hukum akhir fi'il yang ditakkid dengan nun ini. Yaitu dengan nun taukid. Ya. Al-hamzah itu ada yang A. Karena di sini ada beberapa kelompok. Sesuai dengan keadaan tiap-tiap fi'il dalam masing-masing kelompok tersebut. Berbeda-beda keadaannya. Ya, bisa diperhatikan ya, penjelasan ini nanti ya. Ada yang bagian A, B, C. Ya. Nanti perhatikan. Sekarang yang al-hamzah itu yang A. Yang hamzah atau yang A. Kelompok yang pertama. Ya, ini dicontohkan di sini. Idhab. Jadi fi'ilnya, fi'il amr ya. Sebagaimana tadi dijelaskan. Yang bisa ditakkid dengan nun adalah fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya, contohnya di sini. Idhab. Pergilah. Ini asalnya. Fi'il amr tanpa nun taukid, tidak ditakkid dengan nun. Kemudian ditakkid dengan nun, disambung, dihubungkan dengan nun taukid pada akhir fi'il ini. Jadi menghubungkan nun taukid itu di akhir fi'il. Di akhir fi'il mudhari' ataupun di akhir fi'il amr. Ya, ketika dihubungkan dengan nun taukid menjadi idhabanna. Idhabanna. Ya. Asalnya idhab, ya, perhatikan huruf akhir dari fi'il ini. Idhab, huruf akhirnya adalah sukun. Pada lam kalimah, pada lam fi'il itu sukun. Ketika bersambung dengan nun taukid, maka dia menjadi fathah. Idhabanna. Ya. Contoh yang berikutnya. La tadhab. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang majzum. Ya. Kemudian disambung, dihubungkan dengan tauhid menjadi la tadhhabanna. La tadhhabanna. Yang asalnya fi'il mudhari' itu majzum, ya, tanda jazmnya adalah sukun, la tadhhab, huruf akhir sukun, ketika bersambung dengan taukid, maka huruf akhir dari fi'il itu menjadi fathah, la tadhhabanna. Kemudian yang contoh yang berikutnya, fi'il yang ketiga di sini, tadhhabu, ya, tadhhabu. Ini fi'il mudhari', marfu', ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian dihubungkan dengan nun taukid menjadi tazhabanna. Tazhabanna. Huruf akhir pada fi'il menjadi fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau artinya ya tinggal tadi ya, idhab pergilah. Idhabanna benar-benar pergilah, atau pergilah benar-benar, sungguh pergilah, atau yang semisal itu ya. Artinya di situ ada makna penguatan atau penekanan ada penguatan atau penekanan makna kalimat tersebut. Ya. La tadhhab, jangan pergi. La tadhhabanna, jangan pergi benar-benar, atau jangan benar-benar pergi, jangan sungguh pergi, atau yang semisalnya. Tadhhabu, kamu pergi. Tadhhabanna, kamu benar-benar pergi. Kamu sungguh pergi, atau yang semisalnya, gitu ya. Nah, kemudian tadi terkait dengan huruf akhirnya, bagaimana fi'il-fi'il ini ketika dia bersambung dengan nun taukid, ya, kalau fi'il asalnya, ya, itu fi'il mudhari' ataupun fi'il amr, ya. Kalau fi'il mudhari' itu marfu', ya dia dengan tanda rafa'nya dhammah yang asli. Kalau dia majzum, ya, maka dia dengan tanda jazmnya itu sukun. Kemudian kalau seandainya dia mansub, ya tentu dia dengan tanda nasabnya yaitu fathah. Kemudian kalau fil amr, ya dia mabni pada sukun. Nah, ketika kemudian fi'il fil ini, ya, bersambung dengan nun taukid, maka tadi perhatikan keadaan huruf akhirnya dengan fathah semuanya. Baik yang asalnya majzum atau yang marfu atau yang memang itu mabni dengan sukun pada fil amr tadi, semuanya menjadi fathah. Dan tetap dengan fathah tersebut. Artinya apa? Sebagai pembanding misalkan ya, pada fi'il mudhara' yang didahului oleh la an-nahiyah. La tadhhabanna. Ada la an-nahiyah. La an-nahiyah ini menjazmkan. Menjazmkan fi'il mudhara'. Pada fi'il mudhari yang asal, la tadhhab. Tadhhab, fi'il mudhari itu majzum. Ya, tanda jazm adalah sukun. Dijazmkan oleh la an-nahiyah. Tetapi ketika bersambung dengan la, ketika fi'il ini bersambung dengan nun taukid, menjadi la tadhhabanna, huruf akhir pada fi'il itu fathah. Padahal ada la an-nahiyah yang mendahului atau yang masuk pada fi'il ini. Kemudian bandingkan dengan fi'il mudhari yang marfu'. Tadhhabu asalnya marfu' dengan dhammah, kemudian disambung dengan nun taukid menjadi tadhhabanna. Ini fi'il mudhari yang marfu'. Ketika bersambung dengan nun taukid, maka huruf akhirnya fathah. Jadi dari ini bisa dilihat, tadi fi'il mudhari yang majzum, huruf akhirnya fathah, ketika bersambung dengan nun taukid. Yang fi'il mudhari yang marfu' juga demikian, fathah, huruf akhirnya fathah, berharakat fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Maka ini menunjukkan apa, keadaan fi'il mudhari, keadaan fi'il mudhari ataupun juga fi'il amr, ya, ketika bersambung dengan nun taukid itu adalah fathah, semuanya fathah. Baik itu ada apa, kata yang menjazmkan ataukah tidak ada, atau mungkin ada kata yang menasabkan ataukah tidak ada, sama, semuanya sama. Sehingga dikatakan keadaannya sama semuanya. Fi'il mudhari itu dalam keadaan rafa', atau dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan jazm, ataupun itu fi'il amr, ya semua keadaannya sama dengan fathah. Huruf akhirnya itu fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Sehingga dikatakan apa? fi'il mudhari ini ya, di situ dikatakan apa? Yubna akhiruhu. Yubna akhiruhu 'alal fathhi. Jadi yubna mabni atau dimabnikan, dijadikan mabni. Ya, akhiruhu huruf akhirnya 'alal fathhi pada fathah. Jadi huruf akhir dari fi'il ini, fi'il mudhari dan fi'il amr itu menjadi mabni, ya, artinya keadaannya tetap, ya, dengan fathah. Ya, keadaan huruf akhir dari fi'il-fi'il ini adalah tetap dengan fathah, semuanya fathah. Baik pada fi'il amr, pada fi'il mudhari yang marfu, pada fi'il mudhari yang mansub, pada fi'il mudhari yang majzum, ya, semuanya fathah. Ya, ketika bersambung dengan nun taukid. Ini. Jadi ini keadaan pada kelompok yang pertama, fi'il itu menjadi mabni. Ya. Keadaannya tetap huruf akhirnya ya, mabni 'alal fathhi, mabni pada fathah, ya, ketika bersambung dengan nun taukid. Dan perhatikan satu catatan bahwasannya fi'il ini mabni pada fathah ketika fi'il-fi'il ini huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya, huruf akhir dari fi'il-fi'il ini, fi'il amr ataupun fi'il mudhari, ya, itu huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Maksudnya apa? Fi'il-fi'il ini, fi'il mudhari ataupun fi'il amr ini, ya, dia tidak bersambung huruf akhirnya, ya, pada huruf akhirnya itu tidak bersambung dengan alif tasniyah, dhamir alif untuk tasniyah untuk jumlah dua, ataupun tidak bersambung dengan wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jamak, ataupun tidak bersambung dengan ya mukhatabah, ya, dhamir ya untuk mukhatabah untuk anti, ataupun juga tidak bersambung dengan nun niswah. Ini ya. Jadi ini syaratnya, yaitu fi'il-fi'il ini huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun, tidak bersambung dengan sesuatu pun, yakni tidak bersambung dengan bomer-bomer tadi, alif tasniyah, wawu jama'ah, ya mukhatabah, ataupun nun niswah. Ya. Dan apa? Fi'il-fi'il itu tadi langsung bersambung dengan nun taukid. Ya, jadi tidak ditengahi atau tidak diperantar oleh dhamir-dhamir tadi, alif tasniyah wa jama'ah, ya, ya mukhatabah dan nun niswah, tidak tanpa itu semua. Jadi fi'il tadi, fi'il mudhari atau fi'il amr, itu langsung, ya, huruf akhirnya itu langsung bersambung dengan nun taukid. Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh ini tadi, ya. Idhab idhabanna. La tadhab la tadhabanna. Tadhabu tadhabanna. Jadi huruf akhir dari fi'il ini langsung bersambung dengan nun taukid. Tanpa ada alif tasniyah, tanpa ada wawu jama'ah, tanpa ada ya mukhatabah, ataupun tanpa nun niswah. Ini ya. Ini. Jadi ini kelompok yang pertama, fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ya, ketika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka keadaan fi'il tersebut menjadi mabni. Mabni pada fathah. Mabni pada fathah. Ini. Dan hanya pada kelompok inilah, ya, itu fi'il, dalam hal ini fi'il mudhari, ya, itu menjadi mabni, yakni ketika dia bersambung dengan nun taukid secara langsung. Ini nanti bisa dibandingkan pada kelompok-kelompok yang berikutnya, ya. Sekarang yang berikutnya, alba'u yang b, yang ba atau yang b, fi'il contohnya idhabu, ya, fi'il amr huruf akhirnya dia bersambung dengan wawu jama'ah. Idhabu, huruf wawu yang akhir itu wawu jama'ah. Jadi dhamir wawu yang menunjukkan untuk jamak ini sebagai fa'ilnya dari fi'il ini. Idhabu, pergilah kalian. Kemudian dihubungkan, disambungkan, diperkuat, dipertegas dengan nun taukid. Ya, menjadi idhabunna. Ya, idhabunna. Apa yang terjadi? Ya, waw jamaahnya hilang. Kemudian nun taukid langsung bertemu dengan huruf akhir dari fi'il tersebut. Ya. Nah, di situ dijelaskan di sampingnya, tuhdafu wawul jama'ati liltiqa'is sakinaini. Jadi waw jama'ah itu dihilangkan karena bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi tadi izhabu, ya, perhatikan izhabu, huruf akhirnya kan waw jama'ah, ya, dia kan sukun. Kemudian bersambung dengan nun taukid sakilah. Ataupun juga nanti khafifah. Kalau khafifah kan sukun. Itu jelas. Wawunya sukun ketemu nun sukun. Kan dua huruf yang sukun bertemu. Ya. Kalau pada yang khafifah tampak jelas. Adapun pada yang saqilah, nunnya kan nun taukid, saqilah dia tasdid. Tasdid itu kan dua huruf. Dua huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Berarti apa? Huruf yang pertama kan sukun. Nun yang pertama dari nun taukid saqilah itu kan berarti sukun. Padahal tadi wawu jamaah juga sukun. Sehingga bertemu dua huruf yang sukun. Yaitu wawu jamaah sukun. Dan nun yang pertama dari nun taukid saqilah itu juga sukun. Nah, karena bertemu dua huruf yang sukun semacam ini tidak disukai oleh orang Arab dalam mengucapkan. Ya, mungkin berat atau susah menurut mereka ya. Maka apa? Maka wawu jamaahnya dihilangkan. Dihilangkan lafadznya, dihilangkan ucapannya dan juga penulisannya. Adapun secara makna tetap ada. Ya, jadi dihilangkan lafadznya, dihilangkan ucapannya, dihilangkan tulisannya. Dan itu digantikan atau ditunjukkan oleh adanya harakat dhammah yang sebelumnya, sebelum wawu tersebut. Jadi idhabu menjadi idhabunna. Wawu jamaahnya dihilangkan, kemudian huruf sebelum wawu tetap dhammah. Idhabu, idhabunna. Asalnya idhabunna. Jadi wawunya sukun, kemudian nun taukid sukun. Idhabun. Kalau yang khafifah idhabun. Ya kan dua huruf sukun bertemu, wawu jamaah sukun dan nun taukid sukun. Maka apa tadi wawu jamaahnya dihilangkan menjadi idhabun. Atau kalau yang khafifah ya menjadi idhabun. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya, la tadhabu menjadi la tadhabunna. La tadhabunna. Sama ya. Wawu jama'ah dihilangkan karena bertemunya dua huruf yang sukun. Kemudian ini kelanjutan penjelasannya tadi. Fa'aslu idhabunna, idhabunna. Jadi asal dari idhabunna adalah idhabunna. Jadi wawu jama'ah sukun. Kemudian nun pertama dari nun taukid saqilah itu juga sukun. Maka tadi bertemu dua huruf yang sukun. Sehingga huruf pertama yang sukun yaitu pada wawu jama'ah ini dihilangkan. Dan tadi digantikan atau ditandai oleh harakat dhammah pada huruf akhir fi'il tersebut. Idhabunna. Jadi harakat dhammah pada huruf ba dalam contoh ini, yaitu pada huruf akhir dari fi'il ini, itu menunjukkan ada wawu jamaah setelahnya. Idhabunna. Ya, ada wawu jamaah setelah dhammah tersebut, dan wawu jamaah itu dihilangkan karena tadi bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi itu penanda. Ya, harakat dhammah ya, sebelum wawu itu penanda. Ya. Contoh yang berikutnya pada kelompok ini ya. Tadhabuna menjadi tadhabunna. Ya. Sama terkait dengan wawunya, ya, terkait dengan wawu jamaahnya ya sama seperti tadi. Apa? Wawu jamaahnya dihilangkan karena bertemunya dua huruf yang sukun. Tadhabuna ya, menjadi tadhabunna. Lalu bagaimana di sini kok bisa wawu jamaah dihilangkan? Dia dikatakan sebagai dua huruf yang sukun bertemu. Padahal kalau dilihat apa? Tadhabuna ya, fi'il mudhari ini dia marfu' ya. Tanda rafa'nya apa? Nun ya, sebagai tanda rafa' ya. Wawu itu wawu jama'ah, kemudian nun setelahnya adalah tanda rafa'. Tadhabuna. Nah, kemudian dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid yang saqilah. Asalnya ya, hasil asalnya menjadi apa? Tadhabunanna. Iya kan? Dari tadhabuna menjadi tadhabunanna. Itu asalnya, hasil asalnya. Tadhabunanna. Nah, kemudian ternyata didapati akhir pada akhir fi'il ini ada tiga huruf nun yang berurutan. Tadhabunanna. Nanna. Nun yang pertama adalah nun tanda rafa', kemudian nun yang kedua dan juga nun yang ketiga adalah nun taukid saqilah. Jadi ada tiga huruf yang sama berurutan, tiga huruf nun ya yang berurutan. Lalu bagaimana? Di sini dijelaskan tuhdafu nunur rafa'i litawalil amsali. Tuhdafu nunur rafa'i. Nun rafa', huruf nun sebagai tanda rafa', itu dihilangkan. Litawali al-amsali. Litawali al-amsali. Karena berurutannya huruf-huruf yang sama yang serupa. Yaitu tiga huruf nun yang sama. Berurutan. Berturut-turut. Maka apa? Ya, ini kurang disukai oleh orang Arab. Ada tiga huruf yang sama berurutan. Ketemu berurutan, berturut-turut. Nun, nun, nun. Ya. Tiga huruf. Makanya tidak disukai oleh orang Arab. Sehingga nun yang sebagai tanda rafa itu dihilangkan. Ya, tadi asalnya apa? Tadhabunanna. Ya, tadhabunanna. Ya, coba ditulis ya, sambil ditulis. Tadhabuna, kemudian disambung dengan nun taukid yang saqilah. Tadhabunanna. Nah, nun tanda rafa' dihilangkan. Ya. Karena tadi ya, karena berurutan tiga huruf nun, maka nun tanda rafa' alamat rafi itu dihilangkan. Ketika nun tanda rafa' dihilangkan, yaitu nun yang pertama tadi, akan didapati apa? Tadhabunna. Ya, tadhabunna. Didapati ada dua huruf yang sukun. Ada dua huruf sukun yang bertemu. Wawu jama'ah, huruf pertama, huruf sukun. Kemudian huruf nun pertama dari nun taukid juga sukun. Ada dua huruf yang sukun bertemu. Sehingga apa? Kembali ke tadi. Wawu jama'ah dihilangkan. Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Atau untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Maka wawu jama'ahnya dihilangkan. Sehingga menjadi tadhabunna. Ya. Sehingga menjadi ini. Tadhabunna. Jadi dari tadhabunna. Ketika bersambung dengan nun taukid. Saqilah menjadi tadhabunna. Yang nampak. Apa? Wawu jamaah dihilangkan dan nun tanda rafa' juga dihilangkan. Ya. Tadi ada alasannya masing-masing. Nun tanda rafa' dihilangkan ya, karena bertemunya tiga huruf yang sama berurutan, tiga huruf nun yang sama berurutan, kemudian wawu jamaah dihilangkan karena bertemu dua huruf yang sukun. Dan ini dikatakan apa tadi? Nunur raf'i, ya, tuhdafu nunur raf'i, dihilangkan nun sebagai tanda rafa. Artinya apa? Fi'il ini, fi'il mudhari' di sini, dia marfu. Dia marfu, dia tidak mabni, tapi dia marfu. Jadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan wawu jamaah itu marfu. Ya, tanda rafanya adalah huruf nun. Ya. Nah, ketika bersambung dengan nun taukid, maka huruf nun sebagai tanda rafa itu dihilangkan. Tetap itu sebagai tanda rafanya. Artinya apa? Tetap fi'ilnya adalah marfu. Dia tidak mabni. Tidak, tetapi dia marfu. Ya, tanda rafanya adalah huruf nun. Nah, kalau fi'il ini menjadi mansub atau menjadi majzum, apa tanda nasabnya, apa tanda jazmnya? Hatfun nun, menghilangkan huruf nun. Sehingga di situ tadi ketika fi'il mudhari' ini dimasuki adalah la an-nahiyah, ya, maka fi'il mudhari' ini menjadi majzum, ya, tanda jazmnya itu dengan hatfun nun, dengan menghilangkan huruf nun. Nun yang tanda rafa' tadi ketika jazm nun itu dihilangkan. Nah, pada yang jazm, pada fi'il mudhari' yang majzum, huruf nun sebagai tanda rafa' sudah dihilangkan, maka didapati tadi tathabunna, la tathabunna, didapati dua huruf sukun yang bertemu, yaitu wawu jamaah sukun, kemudian huruf pertama, huruf nun pertama dari nun taukid sukun, sehingga tadi wawu jamaah dihilangkan, sehingga fi'ilnya menjadi la tathabunna. La tathabunna, ini fi'il mudhari' majzum, ya, tanda jazmnya adalah hatfun nun, membuang huruf nun. Ya, artinya ini fi'il mudhari'nya tidak mabni, tidak, tetapi dia mu'rab, marfu' dengan nun, ya, kemudian majzum atau mansub itu dengan hatfun nun, dengan menghilangkan huruf nun. Nah, pada yang marfu' tadi, nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan. Ini. Yang berikutnya al-jimu yang jim yang c. Ya, untuk yang c di sini sebenarnya penjelasan secara umum sama seperti yang ba tadi. Hanya berbeda dhamirnya. Ya, contoh. Idhabi, pergilah engkau. Ini ditujukan pada seorang perempuan. Kenapa? Karena di sini idhabi fi'il amr ini bersambung dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Jadi ya yang di akhir adalah ya mukhatabah untuk anti. Jadi pergilah kamu. Ditujukan pada seorang perempuan. Kemudian dihubungkan dengan nun taukid menjadi idhabinna. Idhabinna. Bagaimana? Apa yang terjadi? Tuh dijelaskan di situ. Tuhdhafu ya'ul mukhatabati liltiqa'is sakinaini. Jadi ya mukhatabah, ya, dhamir ya untuk mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah itu dihilangkan. Kenapa? Liltiqa'is sakinaini. Karena bertemunya dua huruf yang sukun. Yakni ya mukhatabah dan huruf awal dari nun taukid. Huruf nun yang pertama dari nun taukid faqilah. Ya. Nah, di bawahnya dijelaskan fa'aslu idhabinna, ya, fa'aslu idhabinna, asal dari idhabinna adalah idhabinna, ya, idhabinna. Jadi asalnya dari fi'il amr idhabi, kemudian bersambung dengan nun taukid saqilah menjadi idhabinna asalnya. Lalu apa tadi dijumpai dua huruf sukun yang bertemu, yaitu ya mukhatabah sukun dan huruf nun pertama dari nun taukid itu sukun, maka ya mukhatabah dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun sehingga menjadi idhabinna. Kemudian contoh untuk yang fi'il mudhari', la tadhhabi menjadi la tadhhabinna. La tadhhabi menjadi la tadhhabinna. Sama seperti tadi ya. Ya mukhatabah dihilangkan karena bertemu dua huruf yang sukun. Berikutnya tadhhabi, ya tadhhabina ini fi'il mudhari' yang marfu'. Tadhhabina fi'il mudhari' yang marfu', tanda rafa'nya adalah nun. Huruf akhir fi'il mudhari' ini bersambung dengan ya mukhatabah, bersambung dengan dhamir ya untuk mukhatabah. Kemudian bersambung dengan nun sebagai tanda rafa'. Nah, kemudian baru pada fi'il ini disambung atau dihubungkan dengan nun taukid. Faqilah menjadi tadhhabinna. Hasil akhirnya menjadi tadhhabinna. Bagaimana? Ya, seperti tadi ya. Tuhdafu nunur raf'i litawalil amsali. Dihilangkan nun rafa', nun sebagai tanda rafa' pada tadhhabina itu dihilangkan karena berurutan huruf-huruf yang serupa. Yakni tiga huruf nun yang sama yang serupa berurutan. Nun yang pertama adalah nun tanda rafa', kemudian nun yang kedua huruf nun pertama dari nun taukid taqilah, kemudian nun yang ketiga adalah huruf nun kedua dari nun taukid taqilah. Ada tiga huruf nun, tiga huruf yang sama berurutan, sehingga tadi nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan. Artinya apa? Fi'il mudhari' di sini tadhhabina ini fi'il mudhari' yang marfu'. Tanda rafa'nya adalah nun. Ketika bersambung dengan nun taukid, maka nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan. Dan ini tidak mengubah i'rab. Artinya yang semula dia marfu' kemudian dia menjadi mabni, tidak demikian. Dia tetap marfu', tetap mu'rab. Ya, kalau dia marfu', ya dia marfu', tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkannya, dia marfu'. Ya, tanda rafa'nya adalah huruf nun. Ya, kalau seandainya dia mansub, ya dia mansub. Tanda nasabnya adalah membuang huruf nun, hatfun nun. Kalau dia majzum seperti contoh yang sebelumnya la tadhhabi, ya, maka apa? Tanda jazmnya adalah hatfun nun, membuang huruf nun. Ya, kemudian baru setelah itu dia bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau yang huruf nun sebagai tanda nasab atau nun sebagai kalau pada fi'il mudhari' yang mansub ataupun yang majzum, ya, tanda nasab ataupun tanda jazmnya adalah hatfun nun, membuang huruf nun, ya, kemudian disambung dengan nun taukid yang saqilah, maka apa, akhir fi'il hanya ada dua huruf nun, sehingga tidak ada pembuangan huruf nun pada fi'il mudhari' yang mansub ataupun yang majzum, karena nunnya sudah dibuang sebagai tanda nasab atau sebagai tanda jazm, bukan karena ada nun taukid. Adapun pada fi'il mudhari' yang marfu', nah, di situ tanda rafa'nya adalah huruf nun. Tanda rafa' adalah huruf nun. Kemudian bersambung atau bertemu dengan nun taukid, saqilah. Menjadi ada tiga huruf nun yang berurutan. Nah, baru kemudian nun sebagai tanda rafa' itu dihilangkan. Dihilangkan kenapa? Karena untuk menghindari apa? Adanya tiga huruf nun yang sama yang berurutan. Bukan karena dia atau tidak terkait dengan i'rabnya, tidak. Tetapi karena adanya tiga huruf nun yang sama yang berurutan. Adapun secara i'rab ya, ini tetap marfu'. Ya. Tadhhabina dia tetap marfu', ya, tanda rafa'nya adalah huruf nun. Huruf nun yang dihilangkan. Ya, berbeda ya. Kalau pada fi'il yang fi'il mudhari yang mansub atau yang majzum, tanda nasab atau tanda jazmnya adalah membuang huruf nun, menghilangkan huruf nun. Itu tanda nasab, tanda jazm. Adapun di sini, fi'il mudhari di sini ketika dia bersambung dengan nun taukid, maka tanda rafa'nya adalah huruf nun. Tetap huruf nun sebagai tanda rafa'nya. Hanya saja nun itu dihilangkan. Iya. Iya. Jadi bedakan yang semacam ini dengan yang mansub atau dengan yang majzum tadi ya. Ini tadi yang mirip tadi dengan kelompok yang kedua yang tadi bersambung dengan waw jamaah ya. Kemudian yang berikutnya al-dalu yang dal yang di idhaba ini fi'il amr ya bersambung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah. Dhamir alif untuk tasniyah untuk dua orang. Idhaba pergilah kamu berdua. Kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi idhabani. Yang di sini apa? Langsung ditambahkan tanpa ada penghilangan huruf. Alif tasniyah tidak dihilangkan. Nah, ini berbeda dengan wawu jamaah. Berbeda dengan ya mukhatabah. Kalau wawu jamaah atau ya mukhatabah ketika bersambung dengan nun taukid maka wawu jamaah ataupun ya mukhatabah itu dihilangkan. Tetapi untuk alif tasniyah dia tidak hilang, tetap ada. Kemudian baru langsung disambung, dihubungkan dengan nun taukid menjadi idhabani. Ya. Dijelaskan di sini la tuhzafu aliful itsnaini. Ya, alif itsnain. Jadi alif tasniyah atau alif itsnain. Artinya alif untuk dua orang. Aliful itsnain, alif itsnain. Liltiqa itu di la tuhzafu aliful itsnaini. La tuhzafu aliful itsnaini. Alif itsnain atau alif tasniyah itu tidak dihilangkan. Ya. Tidak dihilangkan. Liltiqa isakinaini. Liltiqa isakinaini karena bertemunya dua sukun. Bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi meskipun bertemu dua huruf yang sukun, tetapi kalau huruf pertama itu alif, maka alif tidak hilang, tidak dihilangkan, alifnya tetap ada. Berbeda kalau huruf yang pertama itu wawu atau ya, maka wawu atau ya itu dihilangkan seperti tadi pada wawu jamaah ataupun pada ya mukhatabah dihilangkan. Tetapi kalau huruf pertama itu alif, maka biasanya alif ini tidak dihilangkan, alifnya tetap ada. Walaupun bertemu dua huruf yang sukun. Ya, tetap ada alifnya. Kemudian watuksaru nunut taukidi. Watuksaru nunut taukidi dan nun taukidnya dikasrah. Nah, jadi pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain, kemudian dia bersambung dengan nun taukid, saqilah, maka nun taukid itu dikasrah. Idhabani. Ya, berbeda dengan yang tadi. Nun taukidnya fathah. Idhabanna. Idhabunna. Idhabinna. Pada tiga kelompok yang sebelumnya ya. Itu nun taukid fathah. Adapun pada nun taukid. Ya, pada kelompok yang keempat di sini. Yaitu yang fi'ilnya bersambung dengan alif itsnain. Maka nun taukid itu kasrah. Idhabani. Kemudian contoh pada fi'il mudhari' yang majzum. La tadhhaba. Fi'il mudhari' majzum, tanda jazmnya apa? Hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Itu sebagai tanda jazmnya. Kemudian disambung dengan nun taukid menjadi la tadhhabani. La tadhhabani. Sama seperti tadi. Alif itsnain itu tidak dihilangkan meskipun bertemu dua huruf yang sukun, yaitu alif dan nun. Tidak hilang alifnya, tetap ada. Dan nun taukid di kasrah. Ya, la tadhhabani. Ini. Ini pada fi'il mudhara' yang majzum. Kemudian berikutnya fi'il mudhara' yang marfu. Bagaimana? Tadhhabani. Tadhhabani. Kamu berdua pergi. Menjadi bersambung dengan nun taukid, saqilah menjadi tadhhabani. Tadhhabani. Apa yang terjadi? Fi'il mudhara' marfu. Ya, tanda rafa'nya adalah huruf nun. Subutun nun atau adanya huruf nun. Ya, tadi ya, tadhhabani nun itu sebagai tanda rafa'. Kalau alif isnan itu kan sebagai fa'ilnya. Kemudian nun itu sebagai tanda rafa', tadhhabani. Nah, kemudian ketika bersambung dengan nun taukid, maka dijelaskan di situ tuhzafu nunur raf'i litawalil amsali. Tuhzafu nunur raf'i, dihilangkan nun raf' litawalil amsal, karena berurutan huruf-huruf yang sama yang serupa. Jadi nun sebagai tanda raf' ini dihilangkan. Asalnya tadhhabani bersambung dengan nun taukid. Ya, hasil asalnya mestinya hasil asalnya tadhhaba minni. Ya. Tadhhabani kemudian nun taukid, tadhhaba minni. Kemudian nun tanda rafa' dihilangkan menjadi tadhhabani. Ya, tanda rafa' apa? Tanda rafa' tetap nun. Hanya saja nun itu dihilangkan karena bertemunya huruf-huruf yang sama, tiga huruf yang sama bertemu berurutan. Ya, untuk menghindari ini, karena ini tidak disukai oleh orang Arab, tidak sesuai dengan lidah mereka, maka nun sebagai tanda rafa dihilangkan. Ya, kalau di Arab bagaimana? Ya, Arabnya adalah fi'il ini mudhara', fi'il mudhara' ini marfu', tanda rafa'nya adalah nun. Yaitu nun yang dihilangkan di tawalil amsal. Ya, artinya bukan tanda rafa'nya itu bukan hadfun nun, ya, bukan membuang huruf nun. Bukan. Berbeda. Tetapi apa? Tanda rafa'nya adalah huruf nun, adanya huruf nun. Hanya saja nunnya dihilangkan karena tadi bertemunya tiga huruf nun yang atau bertemu atau berurutan tiga huruf nun, gitu ya. Ya, artinya untuk membedakan ya, tanda dengan tanda nasab ataupun dengan tanda jazm. Ya, tanda nasab ataupun tanda jazm itu hadfun nun, menghilangkan huruf nun. Adapun tanda rafa itu subutun nun, tetap ada huruf nun. Ya. Tetap ada tetapi dihilangkan. Ya, bukan karena i'rab, bukan karena dia apa terkait dengan i'rabnya, tidak, tetapi karena adanya tiga huruf nun yang bertemu berurutan. Ya. Itu ya. Kemudian berikutnya al-ha'u, kelompok yang ha yang e, idhabna. Ini fi'il yang bertemu dengan nun niswah, idhabna menjadi idhabnanni. Idhabnani. Apa? Tuzadu alifun baina nun niswati wa nun taukidi. Ditambahkan alif di antara nun niswah dan nun taukid. Idhabna menjadi idhabnani. Jadi fi'il mudhara' yang bersambung dengan nun niswah kemudian bersambung dengan nun taukid. Maka ditambahkan alif. Alifnya ini apa? Ya, alif tambahan. Ya, dia bukan domir, bukan fa'il, bukan apa. Ya, dia sekedar ditambahkan di antara nun niswah dengan nun taukid. Watuk saru nun taukid. Watuk saru nun taukid dan nun taukidnya di kasrah. Ya, idhabnani. Ya. Contoh yang berikutnya pada fi'il mudhari yang majzum. La tadhhabna, la tadhhabna. afwan, bukan fi'il mudhari yang majzum ya. Kenapa? Karena di sini fi'il mudhari dia bersambung dengan nisbah, maka dia mabni. Jadi fi'il mudhari yang bersambung dengan nisbah itu menjadi mabni. Sehingga tidak dikatakan dia marfu atau mansub atau majzum, tetapi dia mabni. Ya. Rafa, nasab atau jazanya itu nanti pada mahalnya, pada kedudukannya, pada tempatnya, bukan pada lafadznya. Ya. Kembali ke ini tadi, fi'il mudhari' yang didahului oleh lam nahiyah, dia bersambung dengan nisbah, maka dia mabni. Ya. La tadhhabna, kemudian bersambung dengan nun taukid menjadi la tadhhabnani. Seperti tadi, ditambahkan alif di antara nun niswah dengan nun taukid, kemudian nun taukidnya dikasrah. Kemudian yang berikutnya, fi'il mudhari, ya, bersambung dengan nun niswah pada mahal rafa, pada keadaan i'rab yang rafa. Adapun secara apa, i'rab dia mabni, ya. Perhatikan antara fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam nahiyah dengan yang tidak dimasuki oleh lam nahiyah sama la tadhhabna yang kedua tadi, contoh yang sebelumnya, kemudian contoh yang ini tadhhabna ada la nahiyah kan menjazmkan, ada la nahiyah ataupun tidak ada, keadaan fi'ilnya sama, keadaan fi'il mudhari-nya sama la tadhhabna tadhhabna, maka di sini menunjukkan fi'il mudhari ini mabni. Kenapa fi'il mudhari ini mabni? Karena bersambung dengan nun niswah. Tadhhabna, nun yang akhir adalah nun niswah, dhamir nun untuk jamak muannas. Ya, setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah maka menjadi mabni. Keadaannya tetap, tidak berubah. Ada yang menjazmkan, ya tetap demikian. Ada yang menasabkan, ya tetap demikian. Tidak ada yang menjazmkan, tidak ada yang menasabkan, ya tetap sama lafadznya. La tadhhabna. Lan tadhhabna. Ataupun tadhhabna. Sama. Dia itu mabni, karena bersambung dengan nun niswah. Nah, kemudian dia bersambung lagi dengan nun taukid. Maka apa? Ditambahkan alif di antara nun niswah dengan nun taukid. Ya. Contoh tadi untuk yang ketiga, tadhhabna pada keadaan rofa. Dia tetap mabni, hanya saja mahalnya itu rofa. Ya. Kemudian ditambahkan nun taukid menjadi tadhhabnani. Dijelaskan di sini, la tuhzafu nun niswati li'annaha al-fa'ilu. La tuhzafu nun niswati li'annaha al-fa'ilu. Nun niswah itu tidak dihilangkan karena dia itu adalah fa'ilnya. Ya, fa'il yang tidak bisa hilang. Ya, kalau hilang maka dia akan, kalau hilang maka akan berubah maknanya. Ya, nun niswah ini adalah fa'il. Ya, ketika bertemu dengan nun taukid, ya tidak bisa dihilangkan karena kalau dihilangkan akan berubah maknanya, tidak lagi untuk jamak muannas, akan berubah. Lalu apa? Kalau nun niswah tidak bisa dihilangkan, lalu ya maka ditambahkan alif. Jadi penambahan alif itu supaya apa? Supaya nun niswah tidak hilang. Karena dia fa'il. Unsur yang pokok dalam kalimat ini. Yang menunjukkan maknanya. Ya itu berbeda dengan tadi waw jama'ah. Berbeda dengan ya mukhatabah. Ya. Itu bisa dihilangkan. Walaupun itu sebagai fa'il. Kenapa? Karena itu tadi dia bisa digantikan oleh harakat yang sebelumnya sebagai penanda adanya waw jamaah atau adanya ya mukhatabah yang dihilangkan. Dan penghilangan hanya secara lafaz, secara makna tetap ada. Ya, tadi ya, ketika waw jamaah dihilangkan ada dhammah sebelumnya. Ketika ya mukhatabah dihilangkan ada kasrah sebelumnya. Dan itu huruf illah. Kalau dia dari sisi sifat huruf waw ataupun ya huruf illah. Nah, kalau diperlukan bisa dihilangkan. Berbeda dengan nuniswah. Nuniswah ini dari sisi sifat huruf, ya huruf sahih, bukan huruf ilah, maka tidak bisa dihilangkan. Dan seandainya dihilangkan pun juga tidak ada penanda untuk menunjukkan adanya nun nisbah di situ. Maka apa? Nun nisbah tidak bisa dihilangkan. Tetap harus ada. Sehingga ketika bersambung dengan nun taukid, maka apa solusinya? Ya tadi ditambahkan alif di antara nun nisbah dengan nun taukid. Allahu a'lam. Itu ya. Kenapa? Tadi berbeda-beda keadaannya, karena memang keadaannya berbeda-beda. Ya, artinya tidak bisa disamaratakan semuanya. Harus begini, tidak. Maka ini pembagian nun taukid ini tadi ada beberapa kelompok. Ya, karena masing-masing kelompok tadi berbeda-beda keadaannya ya. Ini. Kemudian kelompok yang satunya, yang terakhir di sini, al-waw. Kelompok yang F ya, yang keenam. Contoh, imshi menjadi imshiyanna. Latansa menjadi latansayanna. Udu'u menjadi udu'uwanna. Apa di sini? Ini fi'il-fi'il yang naqis. Yaitu huruf akhir atau lam fi'il berupa huruf illah. Ya, huruf akhir atau pada lam fi'il itu berupa huruf illah. Dan juga apa? Akhir fi'il tidak bersambung dengan wawu jama'ah, tidak bersambung dengan ya mukhatabah, ataupun alif isnain, ataupun nun niswah. Tidak. Nah, ketika fi'il ini fi'il naqis dan tidak bersambung dengan tadi ya, lembar-lembar tadi, kemudian bersambung dengan nun taukid, ya fi'il naqis ini bersambung dengan nun taukid secara langsung ya, tanpa ada tadi dhamir wawu, ya, alif maupun nun ya. Maka apa? Dijelaskan di situ tadi, turaddu lamul fi'il naqisi inda luhaqi nun taukidi. Turaddu lamul fi'il naqisi inda luhuqil nunit tawqidi. Ya, lam fi'il naqis, lam fi'il pada fi'il naqis itu dikembalikan. Inda luhuqil nunit tawqidi ketika ya disertai dengan ketika disertai oleh nun tawqid. Jadi lam fi'ilnya yang berupa huruf ilah dikembalikan. Kembalikan ke asalnya, ke aslinya. Imshi. Aslinya ada ya di akhir. Imshi. Ya, ketika bersama dengan nun taukid, maka ya-nya dikembalikan. Kemudian bersama dengan nun taukid menjadi imsyanna. La tansa. Asalnya ada alif di akhir. Tansa. Nah, alifnya itu kemudian berubah menjadi ya. Ketika bersama dengan ketika bersambung dengan nun taukid ya, nasiya yansa. Nah, nasiya ya. Jadi asalnya ya. Nah, itu ya-nya kemudian dikembalikan menjadi la tansayanna. Dari fi'il madhi nasiya, lam fi'ilnya adalah ya. Nah, itu dikembalikan ketika bersambung dengan nun taukid menjadi la tansayanna. Kemudian ud'u. Asalnya lam fi'il apa huruf waw dikembalikan ketika bersama dengan nun taukid menjadi ud'uwanna. Ini pada fi'il naqis ya, dengan syarat tadi tidak bersambung dengan waw jamaah ataupun ya mukhatabah ataupun alif isnan ataupun nun niswah. Nah, fi'il naqis yang seperti ini dia langsung bersambung dengan nun taukid, maka apa huruf akhir atau lam fi'il dari fi'il naqis itu dikembalikan. Kemudian dia langsung bersambung dengan nun taukid. Ya. Kalau fi'il naqis itu bersambung dengan wawu jama'ah atau alif isnain atau ya mukhatabah atau nun niswah bagaimana? Ya kembali ke kelompok-kelompok tadi. Kalau dengan wawu jama'ah ya dia mengikuti kaidah tadi ketika bersambung dengan wawu jama'ah. Kalau dengan alif isnan ya seperti itu, sama dengan yang alif isnan tadi, ya itu. Kemudian latihan di sini, akidil af'al al-atiyata binuni tauqid istaqilati. Akidil af'al al-atiyata binuni tauqid istaqilati. Tauqidkan fi'il-fi'il berikut dengan nun tauqid istaqilah. ukhruj menjadi ya langsung saja ya ukhruj menjadi ukhrujanna udkhulu menjadi udkhulunna ijlisi menjadi ijlisinna ishraba menjadi ishrabanni uktubna menjadi uktubna'ni ijri menjadi ijriyanna ya-nya muncul atau dikembalikan lagi ya ijriyanna latabki menjadi latabkiyanna ya fi'il naqis ya huruf akhirnya ya lam fi'ilnya adalah ya dikembalikan latabkiyanna latashku huruf akhir atau lam fi'il asli apa lam fi'ilnya adalah waw maka dikembalikan latashkuwanna dan ingat ini mabni ya mabni alal fathi mabni dengan fathah tadi imsyanna latansayanna udwanna la tabkiyanna la tashkuwanna jadi huruf akhir pada fi'il ini tetap dengan fathah baik dia keadaannya itu rofa atau nasab atau jazm ya tetap dengan fathah ketika bersamun dengan nun taukid ya berikutnya taftahuna menjadi taftahunna ya taftahuna menjadi taftahunna ahfadhu menjadi ahfadhanna tusafirani menjadi tusafirani tashrabina menjadi tashrabinna tabribna menjadi tabribnani la takhruju menjadi la takhrujunna la takhrujunna itu ya ini beberapa latihan dari penjelasan tadi tentang apa hukum-hukum keadaan akhir dari fi'il yang ditaukid dengan nun nun taukid ya ini jadi perhatikan masing-masing tadi kelompok masing-masing keadaannya ya ya insyaallah sudah dijelaskan di sini tadi ya wallahu alam untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu alafu minkum untuk kekurangannya selebihnya semata-mata atas karunia Allah taala dan pertolongannya wallahu alam wallahu alam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.